Sabar sauntara sayang, aku yo wis berjuang gadai ini tenanan. Muka kape iso lancar, buang kape awak dewe. sama pasangan yang baru. Pianto.